kau berikan di saat aku rindu. Kau memang untuk aku setelah ku percaya. Yang mengerti perasaanku kini. Ku ingin selalu dekat, ku akan selalu ada, memberi rasa cinta. I'm not afraid.